Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wa din. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wa hlul uqdatan min lisanina. Baiklah para pendengar, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 126. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Artinya, dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat 126 ini mempunyai hubungan dengan ayat 125, yaitu dengan kata-kata busyro. Busyro ini artinya adalah berita gembira. Maksudnya berita gembira ini adalah Allah ingin menyampaikan bahwasanya kemenangan itu di pihak muslimin, di pihak kaum muslimin atau mukminin. Apa berita gembiranya itu? Yaitu dengan bantuan ataupun pertolongan Allah yang tidak pernah kita bayangkan sama sekali, 5.000 orang malaikat yang betul-betul terlatih dalam peperangan diturunkan dari langit untuk membantu kaum muslimin pada ketika itu berperang. Ini adalah satu-satunya jalan bagi Allah dalam memberikan bantuan. Jadi kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan kita melihat ayat 125 tadi, itu kuncinya yaitu bersabar, bertakwa kepada Allah. Dan begitu Majiil Kufar ini, datangnya orang-orang kufar ini, kita anggaplah dengan kata kutip bahwasanya itu permasalahan kita sehari-hari yang kita hadapi. Kalau kita menghadapinya dengan sabar dan bertakwa kepada Allah, Allah akan membantu kita dengan senang hati. Amin. Contohnya kira-kira begini. Ada motor gerobak yang membawa muatan atau kontainer yang di dalamnya isinya kotak-kotak. Tentu yang menurunkan barang-barang tersebut adalah pekerjanya, dan ada yang mengawasinya. Jadi diangkatlah satu persatu. Maka suatu saat ketika ada ini, ketika pekerja ini yang membawa barang kotak-kotak itu jatuh, maka seketika itulah pengawasnya atau mandornya itu langsung menolong mereka. Dan ini berlaku pada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana Allah ingin melihat kemampuan kita betul-betul menjalankan perintah Allah itu. Sampai di mana istiqomah kita? Sampai di mana kita konsekuen betul-betul menjalankan perintah Allah itu? Allah tidak akan segan-segan membantu. Itulah yang dikatakan wa ma ja'alahu Allah illa busra lakum walitatma'inna, agar kamu itu tenang hatimu. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kalau kita bahas secara bahasa, di situ pertama ada ma, setelah ja'alahullah itu ada illa. Kalau kita sulit memahaminya, ini kita buang aja ma dengan illanya ini. Jadi innama. Tidak, kita baca seperti ini. Ja'alahullahu busra lakum. Jadi Allah menjadikan, kenapa adanya ma dengan illa ini dalam firman Allah tersebut? Ini untuk menguatkan bahwasanya memang betul-betul Allah menjadikan berita gembira itu di kalangan kaum muslimin sebagai tanda kemenangan sama mereka. Setelah itu dipakailah walitat ma'inna. Wow di sini kalau dikaji dalam bahasa Arab itu wawul atop. Jadi ada hubungannya dengan busro. Begitu datang kemenangan berada di pihak muslimin, maka orang-orang yang mendapat kemenangan tersebut akan tenang jiwanya. Sama seperti kita dalam menjalani hidup ini. Kalau kita sabar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal apa namanya apa saja cobaan yang kita hadapi itu, dengan kata kunci kita menjalankan perintah Allah dan bersabar, insya Allah kita akan melewatinya dan Allah akan membantu kita. Terbukti dalam peperangan Badar ini, dalam peperangan Uhud, Allah tidak segan-segan. Dari pertama 1000, kedua dalam surat Anfal itu 1000 malaikat. Surat yang kita kaji sekarang ini 125, 3000. Sekarang ini 5000. Kalau kita jumlahkan semua, yang menurut tafsir ada yang mengatakan ini sebetulnya 9000 malaikat. Subhanallah. Maha suci Allah. Jumlah jadinya. Yang merubah segala hal, yughayyirul ahwal wa la yataghayyar, dan Allah tidak akan pernah merubah keputusannya, ketetapannya. Itu berlaku bagi orang-orang yang menjalankan perintah Allah di mana saja kita berada, walaupun bagaimana keadaan kita, susah kita. Jangan dikala senang aja kita merasakan nikmat Allah itu datang. Semestinya dikala datang cobaan itu, sebetulnya dengan cobaan itu akan datang pertolongan Allah kepada kita. Tapi sejauh mana kita ini menjalankan perintah Allah itu? Jangan-jangan sedikit saja sudah gelisah kita. Enggak ada ulit walitat ma'inna. Walitat ma'inna kulubukum. Enggak ada itminannya. Jadi di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya itu, kenapa Allah sebelum wawul atop itu walitat ma'inna itu disampaikan dengan kata masdar busro, sedangkan setelah atop itu walitat ma'inna? Jadi pertanyaannya di sini, kenapa Allah meninggal taroka dalika, maksudnya atop itu, dan menyampaikannya atopnya itu setelah itu dengan kata kerja. Jadi istilahnya atful fi'li alal ismi. Sebetulnya kunci jawabannya di sini, sebetulnya Allah mendatangkan ketenangan sebetulnya dulu kepada orang-orang yang beriman, baru mereka betul-betul mendapatkan kemenangan tersebut. Jadi ketenangan itu yang perlu ditekankan di sini. Kalau kita tidak tenang menjalankan sesuatu yang sudah kita rancang pun akan jadi buyar. Itu sebetulnya intinya. Makanya diatopkanlah fi'il itu alal ismi. Isimnya mana? Yaitu busro. Fi'ilnya mana? Walitat ma'inna. Litat ma'innanya itu agar, kan lamnya itu kan agar kita itu tenang. Jadi dengan ketenangan kita itulah insya Allah pasti kita akan mendapatkan kemenangan. Itu sudah janji Allah Subhanallah yang saya bilang tadi. Yughayyirul ahwal wa la yataghayyar. Selalu merubah sesuai dengan hamba-hamba yang melakukan perintahnya. Wa la yataghayyar, ketetapan Allah itu tidak akan pernah putus. Tidak akan pernah berubah maksudnya. Jadi kalau pulan menjalankan ini, Allah akan memberikan ini sesuai. Fajaja'u sayyatin sayyatun muslimha. Kalau dia melaksanakan kejahatan, kejahatan itu pula lah yang akan menimpa dia. Begitu juga dengan ayat selanjutnya, wa man nasru illa min indillah. Ma dengan illa. Jadi kalau kita buang ini, an-nasru min indillah. Jadi jangan kita lupakan, setelah kita mendapatkan kemenangan itu, sebetulnya Allah yang menggerakkan itu semua sesuai dengan perbuatan kita. Tapi kebiasaannya manusia sekarang ini, setelah mendapatkan kemegahan dalam hidupnya, lupa. Setelah mencapai kemegahan pada puncaknya, lupa. Seakan-akan ini datangnya dari aku, dari usahaku. Tidak begitu kalau menurut ayat ini. Bahkan sebetulnya sudah cukup min indillah, dari sisi Allah kemenangan itu datang. Tapi Allah tambahkan lagi, yaitu al-ajiz dengan al-hakim. Maksudnya apa di sini? Bahwasanya al-ajiz ini adalah menunjukkan kekuatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Isyarah ila quwwatihi. Isyarah menunjukkan bahwasanya kekuatan Allah. Al-hakim menunjukkan bahwasanya ilmu Allah itu sangat sempurna. Begitulah sebetulnya. Bagaimana setelah kita mendengarkan ayat ini, bagaimana kita mensikapi dan merenungkan dalam terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang kalau dikatakan pada pertemuan sebelumnya Ustadz Ardiansa mengatakan itu tidak mudah, juga saya mengatakan bisa mudah. Karena apa? Karena Allah sudah berfirman sebelum jauh dalam pembahasan ini dalam surat Al-Baqarah, yaitu innaha lakabiratun illa alal khasiin. Memang berat semuanya itu. Kabirah itu artinya bukan besar, tapi sangat berat bebannya. Tapi itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi begitu orang yakin bahwasanya kemenangan itu akan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka pekerjaan, segala pekerjaan itu yang tadinya kita nampak berat akan terasa ringan. Jadi khosiin ini bukan artinya khusyuk secara bahasa begitu, tapi inilah ciri-ciri khas orang-orang mukmin yang sejati. Ya, mungkin ada komentar dari Ustadz Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat menarik ayat ini dalam konteks kekinian, bahwa secara regional dulu, bahwa bangsa Indonesia sekarang sedang dilanda berbagai persoalan-persoalan, baik itu persoalan dalam negeri, bencana alam, dan konflik-konflik yang terjadi. Nah, ini semuanya adalah merupakan tempahan, cobaan dari Allah yang memang senantiasa terjadi. Maka bagi orang mukmin, sebagaimana ditekankan tadi, harus tenang menghadapi hal ini. Dan kalau berhasil dalam menghadapi berbagai cobaan ini, haruslah dikembalikan kepada min indillah. Itu semua datang dari Allah yang al-azizil hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya apa? Kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia dalam hal ini, pemerintah, rakyat, DPR dan segala macamnya, itu adalah dari limpahan kebijaksanaan Allah yang maha bijaksana. Jadi tidak seperti yang dikatakan tadi, kita lupa kepada siapa yang pemberi nikmat, lantas begitu dapat nikmat seperti layaknya Qarun ketika dia mendapat harta, atau sosok Fir'aun ketika dia berkuasa pada puncak kekuasaannya. Jadi ini kepada kita para kaum muslimin yang pendengar yang berbahagia, khususnya harus mengokohkan kembali jiwa kita bahwa bencana yang datang, kesulitan yang terjadi, jangan membuat kita linglung, putus asa. Tenangkan hati, kokohkan jiwa, insyaallah an-nasru min indillah. Silakan Ustaz. Ya. Mungkin saya juga ingin menambahkan bahwa seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Fajrul tadi, bahwa al-hasru di sini tufidut taukid. Jadi adanya hasr antara wa man nasru illa min indillah, ma dan illa di sini memberikan penegasan kepada kita bahwa pertolongan itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika pertolongan itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janji. Maka kita sebagai orang yang beriman adalah manusia yang paling optimis dalam menghadapi segala gejolak dalam kehidupan ini. Maka umat Islam yang ada di Indonesia ini seharusnya menjadi orang yang paling memiliki optimisme dalam menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan mereka. Apakah itu bencana di laut, di darat, ataupun di udara, semuanya itu adalah pasti diberikan Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan kepada kita selama ada itmi'nan di dalam diri kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang akan memberikan pertolongan. Ada ketenangan hati. Nah, tentu kita menghimbau kepada segenap komponen bangsa ini, ketika terjadi sesuatu permasalahan, janganlah orang-orang yang tidak pakar di dalam bidangnya kemudian memberikan komentar, memberikan semacam tanggapan, di mana tanggapan itu akhirnya bukan memberikan kritik yang membangun, tetapi malah memudarkan dan memperkeruh permasalahan itu sendiri. Karena apa? Karena pertolongan itu sendiri pun baru diberikan Allah subhanahu wa ta'ala jika orang yang menghadapi permasalahan itu dalam kondisi tenang hatinya dan logis cara berpikirnya. Mungkin itu yang ingin saya tambahkan, Ustaz Fajr. Iya, sangat menarik sekali. Jadi untuk kesimpulan dalam ayat 126 dari surat Ali Imran ini, bahwasanya pertolongan Allah yang dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya itu ada dengan 5.000 malaikat, itu bukan salah satunya. Betul. Tapi itulah satu bentuk dari dalam peperangan tersebut. Untuk hal dalam peperangan tersebut saja, tidak menutupi kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain itu maksudnya pertolongan Allah itu akan datang dengan kata kunci tersebut, bersabar dan bertakwa. Jadi di awal tadi memang sudah kita jelaskan bahwasanya ada kata ma dengan illa itu untuk menguatkan inti dari di dalam. Istilahnya seperti Allah bilang wa man nasru illa min inillah. Kalau dengan bahasa kita, jangan kau takut itu, jangan khawatirkan itu urusan itu. Allah yang memberikan pertolongan sama kita. Enggak usah kau pikirkan masalah kemenangan itu. Allah akan mengatur semua. Cuman tunjukkan dululah kira-kira usaha kita sampai di mana. Tapi kebanyakannya manusia itu tidak tenang dalam jiwanya. Inilah dalam apa tadi? Atful fi'li alal ismi. Jadi diatopkan buat isimnya didahulukan dengan litatma'inna. Sebetulnya ini adalah sebagai kita itu untuk mengingat, tanbihan istilahnya. Untuk mendapatkan kemenangan tersebut, kita harus betul-betul tenang. Wujudkan dulu ini itmi'nan kita. Dalam arti kata Allah ingin mengasih tahu sama kita, hai pulan, dalam peperangan ini jangan engkau takut tentang peperangan itu. Aku yang akan mendatangkan pertolongan itu. Kira-kira begitu. Tenang. Juga kita dalam menghadapi sesuatu permasalahan, bahkan segala permasalahan, Allah itu ingin mengatakan kepada kita, wahai pulan, jangan engkau takut, tenangkan jiwamu. Bagaimana bisa tenang kalau seandainya tidak bersabar dan bertakwa kepada Allah. Inilah kata kuncinya. Jadi syaratnya itu ada tiga di sini: sabar, bertakwa, datangnya cobaan. Begitu datang cobaan, kita tenang, yakin bahwasanya Allah itu akan menolong kita, maka tidak ada permasalahan yang kita hadapi, walaupun itu permasalahan sebelumnya. Tapi seberapa banyak orang yang dapat menjalankan ini? Dalam arti kata meyakini an-nasru itu, kemenangan itu min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dari yang lain. Bisa saja manusia tergelincir, tadinya yakin dia sama Allah, begitu menang, ini kan hasil usahaku juga katanya. Itulah yang menyebabkan tergelincirnya dia, lari dari keyakinan pertama, diakibatkan melihat kemenangan yang sudah gemerlipan di matanya. Macam perang Uhud kan begitu. Begitu melihat harta, mereka lupa tentang perintah Allah. Sama saja ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Dulunya susah wa, begitu sudah senang, sudah hebat kita, kita melupakan semua itu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul, betul. Inilah yang perlu kita yakini di dalam diri kita, bahwasanya Allah itu selalu akan datang dalam segala hal dan dalam segala masalah untuk menolong hambanya dengan syarat bersabar dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan ini dapat menyejukkan iman kita dan para pendengar pada hari ini. Kami dari tim saya, dari nama Haji Fazrul Haq, dari tim Safir Azhar bersama rekan-rekan yaitu saudara Ustadz Hanafi dengan Ustadz Ardiansah, mengucapkan terima kasih bagi yang mendengar. Mudah-mudahan dengan mendengarnya ini dapat menjadikan, menambah kajian kita dalam memantapkan keimanan kita kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.